السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى في صفحة pada halaman 47، قال: وهذا المانع هو الذي منع فرعون من اتباع موسى. Penghalang inilah yang menghalangi Firaun untuk mengikuti Musa. فَإِنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى عَزَمَ عَلَى اتِّبَاعِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ وَزِيرُهُ هَامَانُ. Bahwa ketika Fir'aun mulai bisa melihat dengan jelas kebenaran, berazam, bertekad untuk mengikuti Musa. Tetapi berkata wazirnya yang bernama Haman, "Baina anta ilahun tu'bad, tusbihu ta'bud rabban ghairak." Kata Haman, "Tadinya engkau adalah Tuhan yang disembah. Sekarang engkau menyembah Tuhan yang lain selainmu." Maka Fir'aun berkata, "Sadaqta, engkau benar." Inilah sebab yang menyebabkan Fir'aun menolak untuk mengikuti Nabi Musa, padahal jelas baginya petunjuk. Ini barakallahu fikum menyambung pembahasan yang telah lalu, yaitu bagaimana Yahudi dan Nasara menentang dakwah Rasulullah SAW, padahal mereka tahu bahwa itu hak. Mereka tahu bahwa Rasul yang diutus adalah hak. Mereka tahu bahwa kitab yang diturunkan adalah hak. Tetapi mereka enggan mengikutinya. Bahkan sebaliknya, memusuhinya. Lima ada. Mengapa? Itu pertanyaannya. Jawabannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena kesombongan yang ada pada mereka. Karena dengki yang ada pada mereka. Wadakar Ibn Ishaq, disebutkan pula oleh Ibn Ishaq dari Abdullah Ibn Abi Bakr, "Ala hudithu an Safiyyah binti Huyay." Kata Abdullah Ibn Abi Bakr, "Aku disampaikan satu berita dari Safiyyah binti Huyay radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, bahwa dia berkata, 'Kuntu ahabba waladi abi ilayh.' Aku dulunya adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku. Wa ila ammi, dan juga yang paling dicintai oleh pamanku Abu Yasir." Karena beliau adalah anaknya tokoh Yahudi, Huyai ibn Akhtab. Pamannya juga Yahudi Abu Yasir. Dia bercerita bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anha dulunya paling dicintai oleh mereka. "Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ghadaw alaihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mereka pun mendatanginya. Yani bertanya-tanya tentangnya. "Tsumma jaa'a min al-'ashi." Kemudian keduanya datang di sore hari. Bapaknya Huyay bin Akhtab dan pamannya Abu Yasir. "Fasami'tu 'ammi yaqul." Kata Safiyyah, "Aku mendengar pamanku berkata kepada ayahku, 'Ahuwa huwa, apakah dia itu dia?' Yaqulu li abi, berkata pada ayahku, 'Ahuwa huwa, apakah dia itu dia?'" Maksudnya, apakah Rasulullah SAW yang diutus itu benar-benar Rasul yang ada pada kitab kita? Dijawab oleh Huyay bin Akhtab, tokoh Yahudi, "Qala na'am." "Na'am wallah, benar demi Allah, memang itu." yang dimaksud. Qala ata'rifuhu wa tuthbituhu, apakah kau mengenalinya bahwa dia benar-benar rasul seperti yang diberitakan dalam kitab-kitab kita? Wa tuthbituhu, dan engkau menetapkannya? Qala na'am, kata Hudayr, iya, memang itu, memang dia itu dia. Qala fama fi nafsika minhu, kalau begitu apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam dirimu, ini bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Huyai, adawatuhu, wallahi ma baqit, kita musuhi dia, demi Allah selama aku masih hidup. Ikhwanuddin azzaqullah, perhatikan tokoh Yahudi ini, ketika ditanya ahuwa huwa, apakah orang yang mengaku rasul ini benar-benar rasul seperti yang diberitakan dalam kitab-kitab kita? Dijawab na'am. Bahkan dengan sumpah, na'am wallah, benar demi Allah. Tetapi ketika ditanya bagaimana pendapatmu, apakah kita ikut atau kita tidak ikut? Jawabnya, kita musuhi dia. Adawatuhu, permusuhan terhadapnya. Wallah, demi Allah, selama aku hidup aku akan musuhi dia. Ikhwanuddin a'azzakumullah, hadihil ummah al-ghadabiyah, inilah umat yang dimurkai, yaitu Yahudi. Bi'adawatil anbiya'i qadiman, fahadihil ummatul ghadabiyyatu ma'rufah. Keadaan umat Yahudi, umat yang dijuluki dengan umat ghadabiyah, yang dimurkai, itu ma'ruf. Sudah tahu semua keadaan dan karakternya, bahwa mereka selalu memusuhi para nabi. Sejak dulunya selalu memusuhi para nabi. Wa aslafuhum, bahkan generasi pertama mereka. Wa khiyaruhum, orang-orang pilihan mereka. Qad akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an adahum li Musa, generasi pertamanya Yahudi adalah pengikut Nabi Musa. Kata Muqayyim rahimahullah, bahkan generasi pertamanya dari kalangan Yahudi ini, Bani Israel, Allah telah mengkhabarkan bagaimana keadaan mereka, generasi pertamanya, yaitu selalu menyakiti Musa alaihissalam. Selalu menyakiti hati Nabi Musa alaihissalam. Wa nahana anit tashabbuhi bihim, dan Allah melarang kita untuk menyerupai mereka. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti mereka-mereka yang menyakiti Musa alaihi salam. Jadi yang mengejek, merendahkan, menuduh, mencemooh. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, maka Allah pun bela Nabi Musa dari cercaan-cercaan mereka. Allah bela Nabi Musa dari ucapan-ucapan mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan jelek. Wa kana 'indallahi wajiha, dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang demikian wajih, sangat mudah dan sangat bisa bagi Allah. Wa amma khalafuhum, itu tadi generasi pertamanya, pengikut Nabi Musa tapi kurang ajar pada Musa. Pengikut Nabi Musa tetapi ucapannya menyakiti Nabi Musa. Itu Bani Israel. Setiap ada sesuatu kesusahan, mereka akan menyalahkan Musa. Ini karena salahmu wahai Musa, ini karena kamu, dan seterusnya. Sekarang kita akan binasa. Di depan kita lautan, di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya, kita akan binasa gara-gara kamu. Mintakan pada Tuhanmu, berdoalah pada Tuhanmu. Perhatikan kalimatnya, tidak berkata Tuhan kami, tapi berkata Tuhanmu. Ud'u lana rabbak, seakan-akan mereka tidak mengakui padahal pengikutnya. Ud'u lana rabbak, mintalah kepada Tuhanmu. Maka Rasulullah Musa alaihi salam berdoa, dan Allah perintahkan, idrib bi'asakal bahar, pukullah dengan tongkatmu lautan. Ketika dipukul dengan tongkat, diberi oleh Allah 12 jalan. Bukan satu jalan, 12 jalan dengan sejumlah suku-suku Yahudi yang saat itu mengikuti Nabi Musa. Masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Apakah mereka bersyukur? Tidak. Mereka menyalahkan Musa lagi. Kalau begini, kita tidak tahu bagaimana saudara-saudara kami di jalan lain. Apakah mereka selamat atau binasa? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui yang di sana akan selamat seperti kami? Maka Nabi Musa berdoa lagi dan dijadikan dinding-dinding lautan tadi seperti kaca. Bisa melihat suku-suku yang di sebelahnya, yang sebelahnya lagi, yang sebelahnya lagi. Dalam keadaan terlihat dengan jelas mereka juga berjalan dengan selamat. Setelah selamat sampai di seberang, tidak berhenti mereka menyalahkan Musa. Wahai Musa, kita akan mati binasa di sini. Gak ada makanan, gak ada minuman. Ud'ulana rabbak, katakan pada Tuhanmu. Ini tentunya menyakiti hati Musa alaihissalam. Sampai Allah turunkan manna wa salwa, yang harusnya bersyukur dengan makanan yang Allah pilihkan, makanan terbaik untuk mereka, manna wa salwa. Itu pun mereka masih mengeluh dan menyalahkan Musa. Ya Musa, kita gak akan bisa hidup dengan satu makanan terus menerus. Bosan kami. Berikan untuk kami yang lain. Qadirin a'azakullah meminta fumiha wa adasiha wa basaliha, meminta bawang, meminta sayur adas, meminta tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin menukar yang baik dengan yang jelek? Tetapi barakallahu fikum, Nabi Musa sabar. Rasulullah SAW kalau disakiti oleh para munafikin atau disakiti oleh orang-orang kafir, maka Rasulullah SAW akan berkata, rahimallahu Musa, faqad udiya aktsaru min dhalik fasabar, atau aktsaru min hadha fasabar, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi SAW, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, dia disakiti lebih dari ini, tapi beliau sabar. Kembali kepada kitab, ikhwani fillah a'azakumullah, di sini menunjukkan bahwa Yahudi memang sejak dulunya, bahkan generasi pertamanya, sudah memiliki kekurangan ajaran atau sifat-sifat yang jelek, yaitu sering menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Wa amma khalafuhum, adapun pengikut mereka setelahnya, fahum qatalatul anbiya, maka mereka itu pembunuh para nabi. Qatalu Zakaria wa ibnahu Yahya wa khalqan katsiran minal anbiya. Mereka membunuh Zakaria, membunuh Yahya, dan membunuh sekian banyak nabi-nabi. Hatta qatalu fi yaumin 70 nabiyya, hingga mereka membunuh pada satu hari 70 nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam satu hari 70 nabi. Dan jangan kaget karena nabi dengan rasul berbeda. Para ulama membedakan antara rasul dengan nabi. Nabi itu adalah seseorang yang masya Allah mendapatkan wahyu, tetapi masih mengikuti nabi sebelumnya. Artinya ajarannya tidak membawa ajaran baru. Tidak membawa ajaran baru, tetapi mengikuti ajaran sebelumnya. Dan itu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan rasul-rasul adalah yang diberi wahyu oleh Allah dengan satu ajaran baru yang berbeda dengan ajaran sebelumnya. Sehingga mereka Yahudi pernah membunuh satu hari 70 nabi. Wa aqamus suq fi akhirin nahar ka'annahum lam yasna'u syai'a. Setelah mereka membantai orang-orang saleh, para nabi dari kaumnya dan dari luar kaumnya, mereka kemudian sore harinya buka pasar, toko, seperti biasa. Ka'annahum lam yasna'u syai'a, seakan-akan mereka tidak berbuat apapun. Padahal habis membantai para anbiya, para nabi. Sore harinya mereka buka pasar seperti biasa. Ramai di pasar jual beli. Seakan-akan mereka tidak pernah berbuat salah apapun. Dan berarti di tengah mereka pun tidak tegak amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya yang membunuh bukan semuanya. Tetapi kenyataannya semuanya enggak ada yang menegur, semuanya enggak ada yang menentang, semuanya enggak ada yang mengingkari. Kanu, kata Allah dalam Al-Quran tentang Yahudi. Kanu la yatahawuna la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan. Berarti mereka sama. Karena yang mengingkari, yang tidak mengingkari dianggap sama dengan yang berbuat. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, wajtama'u ala qatlil masihi wa salbihi. Dan mereka juga sepakat untuk membunuh Nabi Isa al-Masih dan menyalibnya. Afanahu Allah min dalik. Bayangkan mereka sepakat tidak berselisih untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam al-Masih. Tetapi sanahu Allah min dalik. Tetapi Allah lindungi Isa al-Masih. Wa akramahu an yuhinahu ala aidihim. Dan Allah lindungi Nabi Isa. Allah muliakan dia agar tidak dihinakan dengan tangan-tangan Yahudi. Wa alqa shibhahu ala ghairihi faqataluhu wa salabuhu. Kemudian dilemparkan keserupaan pada salah seorang mereka, maka orang itulah yang kemudian mereka bunuh dan mereka salib, bukan Nabi Isa alaihi salam. Wa ramu qatla khatimin nabiyyin miraran adidah wallahu ya'simuhu minhum. Mereka berupaya pula untuk membunuh khataman nabiyyin. Yahudi sudah berkali-kali berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Salah satunya dengan seorang wanita yang mengirimkan makanan yang diracun. Yang lainnya adalah ketika mereka menunggu Rasulullah SAW datang ke tempat mereka dan sudah menyiapkan batu di atas rumah mereka. Yang merencanakan kalau datang Rasulullah SAW mereka akan lemparkan batu tersebut dari atasnya. Tetapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah bahwa mereka merencanakan begini dan begitu. Berapa kali mereka merencanakan qatla khatimin nabiyyin, merencanakan pembunuhan kepada khatimin nabiyyin miraran adida, berkali-kali. Wallahu ya'simuhu minhum. Tetapi Allah menjaga Rasulullah SAW dari mereka. Wallahu ya'simuhu minan nas. Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau alaihi salatu wassalam dari manusia. وَمَنْ هَذَا شَأْنُهُمْ لَا يَكْبُرْ عَلَيْهِمْ اِخْتِيَارُ الْكُفُرُ. Orang yang seperti itu jenisnya, atau golongan yang seperti mereka, dengkinya, sombongnya, jahatnya, liciknya, maka kata Ibnu Qayyim, tidak besar bagi mereka untuk memilih kekafiran. Ini tidak heran. Kalau Huyai Ibn al-Akhtab tadi berkata, bahwa dia benar yang disebut dalam kitab kita. Bagaimana sikap kita padanya? Kita musuhi. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Dia tahu kalau itu Nabi. Dia yakin. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi barakallahu fikum justru memusuhinya. Apakah aneh? Tidak aneh bagi Yahudi. Kata Ibnu Qayyim, la yakbur alaihim ikhtiyarul kufur. Man hada sya'nuhum, orang yang seperti ini keadaannya, tidak aneh kalau mereka memilih kekafiran daripada iman. Lisababin minal asbab, karena sebab-sebab dari sekian banyak sebab yang sudah kita sebutkan tadi. Karena iri, karena dengki, karena hasad, karena kesombongan, karena khawatir kehilangan kedudukan, karena khawatir kehilangan harta dan seterusnya, kehilangan penghasilan. Au sababaini au aktsar, apakah dua sebab atau lebih? Wa qadakarna ittifaqa ummat ad-dalal wa ubad as-salib ala masabbat rabbil alamin aqbah masabbah. Sudah kita sebutkan kesepakatan para ummatul dalal. Ummatul dalal adalah Nasrani. Wa'ubadu salib, para penyembah salib. Mereka sepakat ala masabbati rabbil alamin. Mereka sepakat untuk mencerca rabbul alamin. Mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Aqbaha masabbah, dengan sejelek-jelek cercaan. Alama yu'lam butlanuhu bisarihil aql. Dengan sesuatu yang sangat jelas batilnya dengan akal sehat. Yaitu menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Astagfirullah. Subhanallah amma yaqulun. Maha tinggi, maha suci Allah. Setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Takadu samawatu wal ardu. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Watanshakul ardu. Watakhirul jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir bumi terbelah. Dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh. Ketika mereka berkata, Allah memiliki anak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Para pendengar dan kaum muslimin yang kami hormati. Sudah dikumandangkan azan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.